maka memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran. Walakin la budda ayakuna dha si'atin fil ilmi wa tila'in ala nususi syar'iyyah wa ala al-usul al-mar'iyyah. Akan tetapi wajib bagi orang yang berijtihad memiliki keluasan di dalam ilmu dan penelitian pada nas-nas syar'iyah dan juga dasar-dasar yang kuat. Wa ala aqwali ahli al-ilmi, dan juga mengetahui pendapat-pendapat ahlul ilmi. Ya rahmatullah. Li'alla yaqa'a fima yukhalifu dhalik. Agar dia tidak tercerumus di dalam menyelisihi na'am kebenaran itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ini seorang yang mujtahid, antara syarat na'am memiliki ilmu yang luas dan memiliki ittila, penelitian di dalam nas-nas syar'iyah, dan memiliki dasar yang kuat, baik usul atau mustalah dan yang lain sebagainya dari ilmu-ilmu dasar, dan juga mengetahui pendapat-pendapat ahlul ilmi. Nah, ini diantara syarat seorang mujtahid. Maka tidak setiap orang menjadi mujtahid. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, fa inna min talabatil ilmi man lam yudriku minal ulumi illa syai'al yasira summa yunassibu nafsahu mujtahidan fatajidu ya'malu bi ahaditha amatan laha ma yakhussuha. Maka sungguhnya dari para penuntut ilmu yang mana mereka tidak mengetahui dari ilmu-ilmu agama kecuali sesuatu yang sangat sedikit, kemudian dia menisbatkan dirinya sebagai mujtahid, maka engkau akan dapatkan dia beramal dengan suatu hadis-hadis yang umum, yang padahal ada yang mengkhususkannya. Naam, barakallahu fikum. Yang tidak boleh. Naam, hal itu dilakukan karena ada dalil yang mengkhususkannya. Maka ini kadang terjadi. Orang-orang yang seperti ini menisbatkan sebagai mujtahid dalam keadaan dia tidak mengetahui naam antara hadis-hadis umum dan hadis-hadis yang khusus. Naam. Aw ya'malu bi ahaditha mansukhatan la ya'lamu nasikhaha. Atau dia beramal dengan hadis-hadis yang sudah terhapus. Yang mansukhah. Yang telah dihapus. Hadis yang naam dulu dilakukan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam barakallahu fik melarang untuk melakukannya. Naam. La ya'lamu nasikhaha, dalam keadaan dia tidak mengetahui hadis yang menghapusnya atau dalil yang menghapusnya. Aw ya'malu bi ahaditha ajma'al ulama'u ala annaha ala khilafi zahiriha wa la yadri an ijma'il ulama'. Atau engkau akan dapatkan kondisi orang yang naam para dari kalangan penuntut ilmu barakallahu fikum yang tidak memiliki ilmu kecuali sedikit, naam kemudian menisbatkan dia sebagai mujtahid, engkau akan dapatkan orang yang seperti ini beramal dengan hadis-hadis yang mana para ulama telah berijma. Naam, kesepakatan para ulama telah menetapkan bahwasanya naam hadis-hadis itu menyelisihi dari kebenaran. Malah dia melakukan yang menyelisih ijma. dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang ijma ulama. Wa mislu hadza ala khatarin adzimin, dan yang semacam ini na'am di atas bahaya yang sangat besar. Lebih-lebih kalau diikuti oleh orang lain. Naam, kesalahan tersebut maka dosanya akan selalu mengalir kepadanya. Jika dia memang bukan ahli dari ijtihad. Fal mujtahidu la budda an yakuna indahu ilmun bil adillati syar'iyyah wa indahu ilmun bil usul allati idza 'arafaha istata'a ayastanbitul ahkam min adillatiha. Maka seorang mujtahid wajib memiliki ilmu dengan dalil-dalil syar'i dan wajib memiliki ilmu bil usul, ilmu dasar. Naam. Allati idza arafa, yang mana jika dia mengetahui ilmu-ilmu dengan dalil syar'i dan mengetahui ilmu usul, ilmu mustalah dan yang lain sebagainya, istata'a, dia akan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang ada. Naam. Wa 'alima bima 'alal ulama, dan dia mengetahui dari pendapat-pendapat para ulama. Li'alla, tujuannya apa? Li'alla yukhalifal ijma'a, agar dia tidak menyelisihi ijma', agar dia tidak menyelisihi ijma' para ulama di dalam berijtihad. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Fa idza kanat hadhihi syurutu fi haqqihi mawjudatan mutawafiratan fa innahu yajtahidu. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi pada dirinya, telah ada terpenuhi, maka boleh dia berijtihad. Jadi syaratnya memiliki luasan ilmu, memiliki ilmu-ilmu tentang dalil syar'i dan dasar-dasar ilmu. Baik, na'am usul ataupun mustalah dan yang lainnya. Wa yumkinu ayata jazza'a al-ijtihadu, dan memungkinkan untuk dia atau dan memungkinkan untuk berijtihad. Bi ayyajtahid al-insanu fi mas'alatin min masailil ilmi, untuk dia berijtihad atau seorang berijtihad pada suatu masalah dari masalah-masalah ilmu. Fayabhasuha, maka dia membahas ilmu tersebut. Wa yuhaqqiquha, dan dia mentahqiq. Naam, suatu ilmu tersebut. Wa yakunu mujtahidan fiha, maka dia berijtihad di dalam masalah-masalah tersebut yang dia bahas, yang dia tahqiq. Au fi babin min abwabil ilmi, atau dia berijtihad di suatu bab dari bab-bab ilmu. Ka abwabit taharah, seperti bab taharah. Masalan contohnya, yabhasuhu wa yuhaqqiquhu, dia membahas dan mentahqiqnya. Wa yakunu mujtahidan fihi, dan dia berijtihad di dalam pembahasan tersebut. Maka ini bagi orang yang mampu berijtihad dengan syarat-syarat yang jika terpenuhi, yaitu memiliki luasan ilmu dan memiliki dalil-dalil syar'i dan dasar-dasar yang na'am di dalam Islam yang kokoh yang ada padanya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-79. Su'ila fadilatu syaikh, hal yajibu taklidu li madhhabin muayyanin amla? Beliau ditanya, apakah wajib untuk taklid kepada madhab tertentu atau tidak? Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab, na'am, yajibu taklidu li madhhabin muayyanin wujuban. Ya, wajib untuk taklid pada madhab tertentu dengan kewajiban yang ditekankan, yang diharuskan. Lakin hadzal madhhabu al-muayyanu alladhi yajibu taqliduhu madhhabur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi madhab tertentu yang wajib untuk taklid pada madhab tersebut adalah madhabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil-dalil yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini wajib untuk taklid. Li'anna alladhi dhahaba ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajibul ittiba, karena yang datang dari Rasul, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk diikuti. Wa huwa alladhi bihi sa'adatud dunya wal akhirah. Dan ini merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat jika apa yang dibawa oleh Rasul diikuti. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbuna Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian naam tuhibbuna Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Naam, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini na'am barakallahu fikum di antara faedah dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan dua faedah di dalam ayat ini, yaitu dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Dan ini di antara faedah yang lain dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan turhamun, disayangi oleh, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa al-madhhabul wajib liittiba'a bi ijma'i ahli al-'ilmi. Maka madhab yang wajib untuk diikuti, yaitu madhab Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ijma'i ahli al-ilmi, dengan ijma' ahli al-ilmi. Tidak ada penyelisihan di dalam masalah ini untuk wajib nak mengikuti madhab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairu hadzal madhhabi fa inna ittiba'ahu dha'i'un idza lam yatabayyana ad-dalila min khilafi. Adapun selain dari madhab ini, yaitu madhab Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengikutannya itu boleh jika belum jelas dalil yang menyelisihinya. Naam. Dan di sini juga telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada pertanyaan yang sebelumnya, yang pertanyaan ke-14, yang mana beliau ditanya, apakah bagi seorang penuntut ilmu yang baru boleh taklid kepada suatu imam atau kepada imam-imam madhab yang ada, atau keluar dari taklid tersebut? Maka beliau rahimahullah menjawab, bagi seorang yang penuntut ilmu yang baru, la ya'rifu kaifa yakhrujul adillah, yang mana dia tidak mengetahui bagaimana mengeluarkan dalil-dalil, faedah-faedah dalil tersebut, maka tidak ada jalan untuk dia kecuali taklid. ya, tidak ada jalan kepadanya kecuali taklid, yaitu mengikuti imam tersebut, baik imam yang sabiqan mayitan, imam-imam yang telah lalu, yang telah meninggal, atau imam-imam yang masih hidup. Naam, para ulama, dari kalangan para ulama yang masih hidup. Dari, naam alimun minal ulama, seorang alim dari kalangan ulama. Wasa'alahu hadahu wal ahsan. Dan dia bertanya kepadanya, maka itu lebih bagus. Naam. Lakin idza tabayyana lahu anna hadzal qawla mukhalifun lil haditsish sahih wajaba alai an ya'khudha bil haditsish sahih. Naam. Akan tapi jika telah jelas baginya bahwa pendapatnya seorang imam tersebut menyelisihi hadis yang sahih, maka wajib baginya untuk mengambil dalil yang sahih sehingga tidak taklid buta. Barakallahu fikum. Baik. Ini kepada selain madhab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa in tabayyana ad-dalila bi khilafihi fattiba'uhu muharramun. Maka jika telah jelas padanya dalil yang menyelisihi dari madhab yang ada, fattiba'uhu muharramun, maka mengikuti madhab tersebut dari penyelisihan yang ada, penyelisihan di dalam Islam, maka muharram, haram hukumnya. Sehingga seorang mengikuti dari suatu madhab berdasarkan dalil, jika telah jelas dalil yang sahih menyelisihnya, maka harus ditinggalkan pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Hatta qala Syekhul Islam, sampai-sampai Syekhul Islam mengatakan, man qala inna ahadan minan nas yajibu ta'atahu fi kulli ma qalahu fa innahu yastatabu fa in taba wa illa qutil. Naam, ini ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya seorang dari manusia wajib untuk ditaati fi kulli ma qalahu, pada setiap apa yang dia katakan, itu setiap ucapan manusia, tayyib barakallahu fikum, wajib untuk diikuti, ucapan dia harus diikuti, maka kata Syekhul Islam, fa innahu yastatab, maka harus diminta padanya untuk bertobat. Jika ada seorang dari manusia mewajibkan untuk selalu mentaati dirinya pada setiap apa yang dia katakan, maka harus diminta tobat dari orang tersebut. Fa in taba, maka jika bertobat maka dibiarkan hidup. Wa illa kutila, jika dia tidak bertobat maka kutil, dia dibunuh. Maka ini ucapan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Tentunya bukan setiap barakallahu fikum, bagi setiap manusia untuk melakukannya, tapi waliul amr, dari pemerintah yang melakukannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, li'anna fi ta'ati, atau li'anna fi dhalika ta'ata ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hal tersebut, ucapan tersebut, terdapat ketaatan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rahimahullah, dan benarlah ucapan beliau rahimahullah, yaitu Syekhul Islam, la ahada minan nasi yajibu ayyu khada biqaulihi mutlaqan illan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh, la ahada, tidak ada seorang pun dari manusia yang wajib untuk diambil ucapannya secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yajibu ayukhada biqauli mutlaqan illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari manusia yang wajib untuk diambil ucapannya secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yajibul akhdhu biqauli. Maka wajib mengambil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Naam. Teladanilah kepada dua orang setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Waqala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Dan jika kalian mentaati Abu Bakar dan Umar, maka kalian mendapatkan petunjuk. 6. Ini wajibnya seseorang untuk mengikuti mazhab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan diambil ucapannya secara mutlak. Naam. Dan boleh mengambil mazhab dari mazhab yang ada kecuali dengan dalil. Naam, jika ada dalil yang menyelisihinya, maka wajib untuk ditinggalkan pendapat tersebut. Jika dalil yang sahih menyelisihinya, maka wajib, naam barakallahu fikum, naam ditinggalkan pendapat tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naqtai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Syadu'ala ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaih.